Caranya bertumbuh ngeten iki. Ke salah satu kaki. Ini kula bertumbuh ke salah satu kaki. Berarti kula bertumbuh dengan kaki kanan, ngeten iki. Lho malam batin, bukae kapan Gus matamu? Yo ora tak buka. Iki mung contoh. Malam bukae kapan? Dancuk wong kene iki. Ya malam bukae kapan iki lho? Mosok aku buka auratku ning ngarepmu? Sorry ya. Yo lak gedhe lak cilik kan aku isin. Lak wis rampung sunahe niku cara kita prisatul mahid dicekel selange dipluruti. Tapi ingat dipluruti dhewe. Aja nyilih tangane kancane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayih, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh pini sepuh engkang estu kaulo takdimi, para pejabat engkang sampun kerso rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka tasakuran walimah ngetok titit sing disunati sinten Ahmad Fadil Maulana putra bapak pahlawan revolusi Ahmad Yani, kalian ibu Widi A B C wis apa sing disunati jenengmu sapa Fadil. Aja nangis to. Golek kursi kene lungguh kene. Wis diketok, Rom. Wis diketok, wis. Ngene. Duduk sini. Wis diketok. Jajal ndelok. Umurmu piro? 7. Bapakmu jenenge sapa? Hah? Yani, Pak Yani, Yani. Mbokmu jenenge sapa? Widi. Widi A. A iki apa? Astuti. Asu, kok biasa kita? Oh, Astuti kok asu. Widi Astuti. Besok gedhemu pengen dadi apa? Hah? Besok lawas gedhe pengen dadi apa? Polisi. Oh, polisi. Kowe seneng njaluk duit apa kowe? Seneng njaluk duit. Oh, ra. Biasane lak polisi seneng njaluk duit. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged hadir wonten desa napa niki? Plosok. Napa Bu? Lah ya Plosok. Kecamatan Kembung. Kecamatan apa le? Kene iki jenenge ngendi? Mas MC aku nyilih miki tak gecah ganteng. Calon polisi. Cek. Cekel. Tok moga-moga dadi polisi tenan. Desamu jenenge apa? Ploso. Kecamatan Kembung. Kabupaten Sidoarjo. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Dalu menika kula panjenengan sami dipunaturi kalian Bapak Ahmad Yani. Kabulih rawuh wonten acara tasakuran walimah. Walimah niku bahasa Arab. Cara bahasa Jawane nopo? Walimah niku artine diundang kon mangan enak. Diundang kon mangan enak. Jenengan pun diaturi daharan apa dereng? Jarene walimah. Walimah niku cara bahasane niku pesta. Maka walimah niku bentuke macem-macem. Ana walimah yang disebabkan karena pernikahan niku namine walimatul urus. Ana walimah yang disebabkan karena berangkat haji atau umroh namanya walimatus safar. Ana walimah yang disebabkan karena sunat namine walimatul khitam. Mbuh disebabke mergo napa sing jenenge walimah niku diundang kon mangan enak. Berarti jenengan diaturi tindak mriki kapurih dahar enak. Lan jenengan boten dahar enak berarti tuan rumahe ngapusi. Enten suguhane napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Wong Jawa niku lak gawe pengajian mesti acarane ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Mila wong Jawa duwe tembung ngamal yen ora ngemil ngomel. Umpama dalu menika ora disuguh ora apa-apa, sing penting melu ngaji. Nggih napa mboten? Nggih. Tak dongake muga-muga nganti rampung pengajian muga-muga ora ana suguhane. Amin Allahumma. Kula tak ngombe riyen nggih, kula dereng buka. Kula niki wau ajeng buka ning dalan mawon kesusu. Tak ngombe degan. Gawedhe ra kaya ndasmu ya. Alhamdulillah. Ya. Tenane. Kowe anak nomor piro? Kowe anak nomor piro? Kowe anak nomor piro? Nomor 1. Duwe adi piro? 1. Bapakmu umure piro? Oh, 33. Mbokmu? 34. Berarti luwih tuwa mbokmu. Oh. Berarti mbokmu rabi oleh brondong kira. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula ajeng nerangke babagan kewajibane wong tua tumrap anak. Nggih. Muga-muga sedaya kula panjenengan sami sing dadi wong tua, muga-muga iso mulyake anak. Amin Allahumma amin. Sing bener niku anak nyenengke wong tua napa wong tua nyenengke anak? Sing bener niku wong tua nyenengke anak napa anak nyenengke wong tua? Sing bener niku anak wis tau nyenengke wong tua. Buktine apa? Wong tua tau seneng mergo. Dadi sadurunge ana awakmu wong tua seneng. Mergo seneng dadi awakmu ngono lho kuwi. Kowe ora paham ya ora? Bapakmu sing ndi, Bro? Bapakmu sing ndi? Oh, kae kacamata kae. Oh. Kae bapakmu. Pokoke tukang ngelas ngono. Ya, kae sijine mbokne kae. Oh, ya. Dongake muga-muga bapakmu panjang umur. Ya. Nanti wong sak donya mati bapakmu urip dhewe ngono. Iki sing pengen gawe pengajian Gus Miftah Fadil apa bapakmu? Sing pengen gawe dengan kowe apa bapakmu? Hah? Sing pengen ngundang Gus Miftah bapakmu apa kowe? Bapakku. Bapakmu. Kowe ora seneng? Kowe ora seneng karo aku? Kowe karo aku seneng apa ora? Oh, seneng. Ora seneng tak kon muduk panggung ngono. Oh, seneng. Sing seneng karo aku bapakmu apa mbokmu? Mbokmu. Aduh, wah. Sing lemu bapakmu apa mbokmu? Oh, mbokmu. Bingung arek nyampe ngombe iki nyo masa kiai ning ganteng aku ane sedotane ping jiji. Bapak Ibu rahimakumullah, ngapunten nggih ra digasik soalnya bar niki kula kedhateng Mojokerto. Min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak saking tiang sepuh niku wonten tiga. Kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua kepada anak yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu ada tiga. Jadi yang berhak dan didapatkan oleh fadil dari bapak ibunya kuwi ana telu le. Hakmu telu tok. Yen hakmu berarti kewajibane bapakmu. Napa mawon? Siji ayu hasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Saiki didelok. Iki nggawa apa meneh iki? Kuwi koyo nggo bandoso ning ngono ngopo kuwi? Oh mejo, saingan matamu saingan orang, saingan. Eh, dimanggake monggo Gus ngono lho. Lah, ya. Gelase gawedhe iki lho. Kaya ngompori cangkeme sapi to niki. Bukan, ini bukan kopi susu, jahe. Matamu katara kaya nek kopi susu iki lho. Lah iki kopi tok. Kula ora seneng susu. Mong seneng kemasane, iki jenenge jahe susu. Kowe jek nyusu ra? Kowe nyusu ra? Ora. Hae anak sangka wong tuwa niku ana telu. Nomor 1 ayu hasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik. Kita lihat anaknya Ahmad Yani namanya Ahmad Fadil Maulana. Ni Yani wirene oni? Nah, aku pengen takon kok anakmu jenenge iki artine apa? Enggak Mas Yani. Wah, lemune ya. Mriki Mas Yani. Jaluk kursi si meneh kuwi. Pengen ngerti ngopo anake dijenengi Fadil. Enggak Pak Yani. Awak kok weteng kabeh. Mekane kene bapakmu, Bro. Ahmad Fadil Maulana. Jenenge padha karo aku. Miftah Maulana Habibur Rahman. Nama kita sama, Bro. Tos. Kleru. Tos. Rian sing jenenge sinten? Mbah, napa jenengan? Maksudnya apa? Ahmad Fadil Maulana. Penolong yang utama. Penolong yang utama. Maulana ki penolong, ora apa-apa. Fadil ki punjul utama. Ahmad ki menungso terpuji. Jadi manusia terpuji sebagai penolong utama. Penolong apa? Para janda, insyaallah. Undang-undangane Fadil. Fadil. Fadil, Fadilah ki artine keutamaan, punjulen. Muga-muga sok dadi jenderal. Ya. Jeneng apik niku sakjanjane ora kudu Arab. Mila lah kula sering guyon kali kanca-kanca kula Arab nika, Jawa kali Arab niku ampuh pundi? Ampuh wong Jawa. Buktine napa? Kathah wong Jawa sing jenenge Arab ora ana wong Arab jenenge Jawa. Wong Jawa jenenge Fadil, wong Jawa jenenge Ahmad, wong Jawa jenenge Miftah. Ning ora ana wong Jawa wong Arab jenenge Paijo, ngono ora ana. Habib manismuk jenengmu sapa Habib? Habib Bejo ora ana. Pampo wong Jawa. Mila kula matur kali Bapak Ibu krembung lak jenengke anak ora kudu Arab. Umpama jenengke anak Arab kudu ngerti artine. Ora ngawur kaya kanca kula. Gus, anak kula jenenge Arab. Sapa? Muhammad Jahannam umpama ngono. Niku bener Arab tapi ora apik. Jeneng niku merupakan doa yang diharapkan dari bapak ibunya kepada anaknya. Tawene contoh Pak Kaposek. Teng Eropa niku ana bocah wedok namine Martina Hingis. Ditakoni, kok anake jenengan Martina Hingis niku nopo sebabe? Wong tuane jawab, aku lo niku ngefan kali juara dunia tenis wanita, namanya Martina Navratilova. Kulo pengen anak kulo jadi juara dunia tenis kaya Martina Navratilova. Dan anda tahu, Martina Hingis usia 18 tahun menjadi juara dunia tenis. Ila sapa ngerti, anake dijenengi Ahmad Fadil Maulana sesuk dadi polisi-polisi yang penolong. Amin. Amin ke meneng wae. Jenenge pengen dadi polisi. Amin ngono lho. Amin. Sakniki polisi Indonesia iki top deal. Ampik promoter, profesional, modern, terpercaya. Tapi jarene Gus Dur sing paling apik loro, siji patung polisi, loro polisi tidur. Kuwi paling apik. Tapi secara soleh ra tau njaluk gaji to ndan yo ngono. Polisi iki sing nyebahi mung siji sae. Polisi Cilukba, kuwi sing gawane golek-golek. Lah secara umum apik. Polisi Cilukba iki yo Fadil karo Pak Yani numpak motor, lampu merah menggok ngiwak. Ngeng. Moro-moro dicekat ning ngarep. Iya, kuwi jenenge polisi Cilukba. Jadi golek-golek oknum polisi. Kok Gus Miftah ngertos, soalnya kula tahu. Numpak motor sing tak bonceng niki jenderal, tapi nganggo baju mboten nganggo baju polisi, baju preman. Pak omongono Pak polisi. Wong menggok ngiwa dalam lalu lintas niku lampu merah niku, niku peraturane ana telu. Siji, turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Niki berarti awake dhewe arep belok ngiwa bablas. Nomor loro, berhenti total. Mandek. Nomor telu, nunggu aba-aba rambu lalu lintas. Lah ana panahe ijo mandek, ana panahe abang, ana panahe ijo bablas, ana panahe abang mandek. Ha kula tahu Pak Yani, lampu merah. Turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Aku bablas ngeng. Moro-moro ning ngarep cegat karo polisi kek. Iya. Atiku mak teratap. Akhirnya kula takoni, "Selamat malam, selamat siang, Pak." Kula jawab, "Waalaikumsalam." Aku kiai, C. Ada surat-suratnya? Nyoh. SIM, surat izin menikah lagi. Ono STNK? Nyoh. Setengah tua ning kewer-kewer itu. Bawa helm? Nyoh. Dadi kula nggawa helm, STNK, SIM. Kula tetap ditilang dan Anda saya tilang. Aku kaget. Kan saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya bawa helm. Kenapa saya ditilang? Napa jawabane oknum niki? Tutup pentilnya enggak ada. Ya Allah. Nggowo SIM, nggowo STNK, nggowo helm ditilang mergo tutup pentil. Kan danco aku ngono. Langsung tak kandake jenderale ngakak-ngakak niki. Niki sing rusak oknum polisi ngoten niki. Tapi secara keseluruhan saat ini polisi Indonesia luar biasa. Mila Pak Kaposek melu ngaji tepuk tangan kagem Pak Kaposek. Wah, jos. Pokoke ana polisi gelem ngaji sesuk duwe potensi matine pas pengajian. Amin. Ya iya toh annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi lak kula Pak Kaposek Pak Yani biasane ngaji, insyaallah punya potensi matine pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi dolanane pinggir dalan tok yo hati-hati mati ini tabrak truk delok wae. Lah Pak Kaposek ngaji jos. Sumeneng aku karo Kaposek lemune. Dadi jeneng ape ora kudu Arab. Sakniki aneh-aneh gawe jeneng niku rata-rata singkatan. Singkatan. Kula ngaji teng Gunung Kidul, provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Anake niku dijenenge Agnes. Lah kula takon. Napa jenengan niku ngefan karo Agnes Monica? Kok anake dijenenge Agnes? Mboten, Kiai. Lah napa anakmu mau jenenge Agnes? Enten sejarahe. Enten ceritane. Ceritane napa? Sajanjane kula pun mboten pengin duwe anak. Mila kula ngum, kula pasang spiral. Neng delalah, kula pun pasang spiral, tetap meteng. Jadi gak ada jaminan, orang itu pasang alat kontrasepsi, pasang KB, pasang spiral, orang meteng, orang ada jaminan. Buktinya niki, pun pasang spiral, tetap meteng. Lah kula takoni, lah napa hubungannya Agnes karo spiral? Agnes niku singkatan Kiai, wonten kepanjangane. Tak takoni. Kepanjangannya nopo? Agnes anak gunung nerjang spiral. Jadi mergompon dipasang spiral tetap meteng. Kan saat ini biasa wong gawe jeneng singkat-singkatan. Kula niku ngaji teng kafe rabi 10 tahun bocah kula kafe niku ra meteng-meteng. Begitu pernikahan tahun ke-11 baru meteng. Lah anake dijenenge Muhammad Aldiano. Lah kula kandha, lak Muhammad aku ngerti artine, lak Aldiano aku ora ngerti artine. Niku napa? Aldiano, alhamdulillah dia nongol. Aldiano. Jenenge anehan. Lak kula gaweke jeneng anak kula niku mesti mergono ceritane. Contoh, anak kula sing nomor kalih niku namine Mufti Nabil Ulaya Mekka Maulana Habibur Rahman. Kok awakmu cerewet ki ngopo? Wong yo anak-anakku dhewe kok ora melu urun nek cerigis. Kedawan. Daripada awakmu jenenge Sumi. Jenengmu sapa yo Sumi, apa ki susah mingkem. Merongos. Jeneng kok Sumi. Lah ning Yogya nduk penyanyi-penyanyi iki mesti jenengane tambah-tambahan kabeh. Yayu Parabola ngene iki jane. Lah penyanyi-penyanyi dangdut ngoten niku biasane. Yayu Parabola, Yayu Parabola, Ajeng Ferrari, Siska Taruna ngono. Kowe model-modele Bu, lah penyanyi Jawa Timur kok apa ora radong aku. Kuwi jenenge sapa kuwi? Ya tambah-tambahan ngoten iki. Nggih. Heh? Wonten sing asli. Ana meneh tanggaku jenenge panyanyine niku nuwun sewu. Suzuki. Wah, bolno banci. Lah takoni, "Oh jenengmu Suzuki?" "Nggih, singkatan kepanjangane Suzuki, ketoke susu bolno kaos kaki." Ngono. Dadi banci susune palsu. Anak kula kula jenenge Mufti Nabil Ulaya Mekka. Mekka niku lak Mekah. Gara-gara anak kula pertama usiane wis 10 tahun. Anak kula nomor 1 jenenge Mufti Athaillah Sahibul Atqiyah Maulana Habibur Rahman. Kok cerewet ki ngopo ya anak-anakku dhewe hawa-hawa tak. Oh ya anak-anakku dhewe kok. Ya Allah. Lah yo anak-anakku dhewe kok jenengan jenenge sinten? Bambang. Ya Allah. Bambang. Awet nom. Bendina dirubung penyanyi. Muga-muga Pak Bambang mlebu surga dhisik dhewe. Dadi mangkate bar subuh insyaallah. Dadi bar subuh kowe mati tandane. Sik ndelok sandalmu Kang, ndelok nyilih. Nyilih. Wong e guwagah sandale pink. Jijiki Bang niku. Wong e lemu gedhe awake sandale pink. Anak kula nomor 1 usiane jaman sak monten pun 10 tahun urung duwe adik. Telat duwe adik. Kula umroh bojo kula tak ajak. Beb. Loh, Mas Yani nyeluk bojone napa? Yang. Yang. Gomik. Napa? Yang. Yang. Iya kok rupane kaya ngono iya. Mbak Widya rasa pede, kowe iki diceluk yang maksudnya apa? Yang keberapa? Lah kula nyeluk bojo kula beb, kadang-kadang sae. Sae niku mboten sayang. Setanir rajim. Ya ora apa-apa to. Gayane wong Sidoarjo nembe ngaji pisane nyeluk bojone Umi. Halah ra pantes. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Halah. Ketemu kancan, assalamualaikum akhi ya serapan terus. Sing bener niku ibu, milo jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyelok bojone emak asem, air susu emak. Nyelok bojone bunda asbun, air susu bunda. Ajal Pak Kaposek, lah nyelok bojone Umi, air susu Umi. Mosok asu ora kepenak. Melo sing bener Fadil, ayo ngasi dulu, ora kok ngasu dulu. Serasa gaya. Kuya ngono gaweane macule mamah. Assalamualaikum mamah, iya papa. Mamah dari mana? Tandur papa. Halah, ra pantes. Mamah kok tandur. Lah ya mamah pulang nyanyi ngene ya pantes. Mamah kok tungkae mletek-mletek ya. Jijik. Mamah kemana? Isah-isah. Serapantes. Pas anak kula umur 10 tahun, kula ajak bojo kula ajak umroh. Ndelalah pas kula mangkat ning Masjidil Haram sendiri, tak dongake. Muga-muga sing rawuh dalu menika iso mangkat kaji minimal umroh. Ning lamun ngamin tok ya ora mangkat. Mas Yani wis haji durung? Dereng. Duit-duit 100.000 apa ora? Gadah. Sesuk jenengan dina Senin mangkat ning bank. Buka buku pendaftaran ongkos naik haji. Ora tuku kursi lho ya, buku tabungan haji. 100.000 jenengan bayarke ning bank, jenengan wis oleh buku rupane ijo, gambare unta, ana tulisane labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan ya nih, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Loh, rungono dhisik cengengesan iki lho. Mbak-mbak iki penyanyi iki lho. Engko tak sawer santai wae ya. Saniki ongkos naik haji pinten? 35 juta. Pak Yani wong pun bayar pinten? 100.000. Berarti lak mung gari kurang 34.900.000. Carane pripun supaya iso mangkat? Ben bulan Mas Yani ngangsur. 100.000, 100.000, 100.000. Umpamane durung lunas kok si Yani mati, ora apa-apa. Allah niku mboten mirsani pitindake tapi ndelok prosese. Begitu Ahmad Yani mati, sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat. "He Yani, nggih kula. Kowe salat?" "Salat." "Kowe sedekah?" "Nggih." "Tenane?" "Nggih." "Pas pengajian Gusmu tak mau sangoni?" "Nggih." "Piro?" "Tipis." "Tipis." "Kowe poso?" "Kadang-kadang." "Kok lemu?" "Takdir." Terakhir Yani takoni, "Hei Mas Yani," takoni malaikat, "nggih kula." "Kowe haji apa ora?" "Jawaben ling." "Mboten malaikat." "Ngono carane." Malaikat lak takon, "Ngopo kowe ora mangkat kaji?" "Jawaben, yo salahmu malaikat. Ngopo urung mangkat kok wis mau pateni?" "Rampung." Paling malaikatnya mbaten asu ngene. Akhirnya kula umroh, pas kula ning ngarep Masjidil Haram ditakoni karo wong Arab, "Kam zaujatan lak?" "Bojomu piro?" "Wah, modar to kuwi." Kula jawab, "Illa wahid faqat, mung siji tok." Dilokke karo wong Arab, "Goblok, goblok. Wong ganteng kok bojone siji." Ngono kuwi jar piye? Kae cangkeme ngopo ya, Kae? Aku ki nyeritake cangkeme wong Arab. Kula ngomong bojo kula siji wong Arab ra percaya. Mosok wong ganteng bojone siji. Encen bojo kula nembe siji. Karena saya sebagai laki-laki punya prinsip. Lelaki hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Wow. No. Pak Bambang bojone pinten? Oh, setunggal. Kowe mergo ora payu. Gus Miftah bojone pinten? Nembe setunggal. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri, insyaallah. Ora ono sing ngerti to, Bu. Ning insyaallah kula mboten bakal rabi meneh. Karena saya mencintai istri saya. Kuwi rasane koneko kowe ni. Kowe iki wis oleh bojo Widya kowe sampe untung kowe payu, untung. Pas rabi meneh. Neng lak ndelik-ndelik ya ora apa-apa. Los ra rewel. Wis jomblo-jomblo ndang rabi, kuwi lho penyanyine papat kuwi lho dipilih salah siji. Ana sing rondo ketoki. Enten mboten Pak Bambang sing rondo niku, anak buah jenengan. Kula niku ndelok rondo napa gadis ora perlu ndelok status. Carane nyekel mic beda ta kan. Lak perawan biasane ngene iki gadis niku. Lah mbake mau tak delok ngene, wah rondo. Tatullah salamullah kaya rondo itu. Kau nyanyi duk, nyanyi. Salu ala Nabi Muhammad. Lah kula takoni meneh karo wong Arab. "Anakmu piro?" Jaman sakmonten kula jawab, ya mung siji. Dijawab karo wong Arab goblok, pantesan bojone mung siji wong ra iso gawe anak. Wah, kula emosi kula. Nang arep Ka'bah aku ndonga, "Ya Allah, mbuh piye carane mule saka Mekah bojo kula kudu meteng." Wah. Wah, akhir aku mlebu kamar hotel, bojo kula nembe adus tak celuk. "Pun, napa, Bah? Kowe engko ning arep Ka'bah kudu ndonga." "Ndonga napa?" "Piye carane kowe njaluk karo Gusti Allah muga-muga mulih umroh awakmu meteng." Bojo kula jawab, "Oke." Lah kula jawab. Kula jawab, "Ning ya kuwi, Bun. Napa meleh? Lak mung ndonga tok ora dadi. Aku ngono tok." Dereng paham kowe. "Lak ndonga tok mboten dadi, ora dadi. Terus pripun rene yo?" Bojo kula adus mlebu kamar langsung kula nyanyi, "Tul jaina ora nutul ora penak." Nutul krasa penak sing ditutul dangan-dangan. Ana yas. Bojoku, "Oke." Langsung delalah mulih umroh bojoku lo meteng. Lah hebatnya napa, Pak? Niki lho Gusti Allah iki lak ngersake. Bojoku lo meteng 8 bulan, perkiraan lahir niku tasih sebulan meneh 10 dino. Kula pengen daftar haji. Kula pengen menyambut anak saya lahir dengan cara haji. Niki tenanan iki. Mila lak jenengan duwe niat tenanan insyaallah Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi akan memampukan orang yang terpanggil. Urung mesti wong sugih niku mangkat kaji dhisik, urung mesti wong kere mangkat kaji keri. Kula buktekke. Bojo kula meteng 8 bulan, kula duwe krentek munggah kaji. Kula goleki paspore ketemu, kula niku pengin anak kula saderenge lahir kula sambut haji teng Mekah ndongake anak kula. Paspor ketemu, kula daftar haji. Ternyata nopo? Waktu itu biaya berangkat haji niku sing langsung mangkat 230 juta. Kula mung duwe duit 40 juta. Kula kelingan niku. Dadi kurangi 190 juta. 3000 dolar kula daftarke golek visa. Berangkat haji tinggal kurang 2 minggu tok. Seminggu kula oleh visa. Visane mawon mboten visa haji, Pak Kaposek. Tapi visa nopo? Visa umal li musim, pekerja musiman. Pekerja musiman. Begitu visa mudun, kula diwenehi waktu 3 dino. Kon bayar 190 juta. Kurang sekitar 7000 dolar lah waktu niku. Momet ndasku. Waduh. Lah golek duit sangka ngendi urung nyekel duit. Delalah sehari sebelum penutupan wong niku mun terakhir wong mangkate kaji niku kurang seminggu tok wis tutup Mekah niku. Kula niku angsal undangan pengajian sing ngundang wong sugih. Kula ya ora ngerti mung ditelepon iki sugih apa ora kula mboten paham. Gus Mita benjang dalu saged mboten pengajian. Kula enten hajat syukuran. Perusahaan kula anyar. Kula mangkat plek. Mulih niku kula disangoni. Lak didelok niku mung 10 juta pis ngoten niku. Begitu tekan ngomah, kula mboten buka tak uncalke ning dhuwur ramben. Ya Allah, lah kula iki aja mangkat kaji kurang 190 juta. Iki ketoke amplope 10 juta. Iki golek keng pundi? Bengi kula salat tahajud, rampung salat tahajud amplope kula buka. Perkiraan kula salah. Kula pikir niku isine rupiah, ternyata begitu kula buka amplope isine dolar. Pinten 10.000 dolar. Niku padha karo nyuwun sewu sekitar 140 juta. Jadi nyuwun sewu. Waktu itu saya sudah membayar 3000 dolar kurang 7000 dolar. Bayar 4000 dolar kurang 7000 dolar. Delalah. Kula niku disangoni tiyang niku 10.000 dolar sama dengan 150 juta waktu itu. Kula telepon travele, "Aku kudu bayar piro? Besok pagi harus dilunasi 7.000 atau 8.000 dolar. 8.000 lah penting baru. Kulo buka ternyata 10.000. Coro Gusti Allah ngangkat kulo haji pertama kali tahun 2015. Akhirnya sing 8.000 kulo bayar ke nggih bayar kaji. Sing 1.000 tak nggih sangu kaji. Sing 1.000 tak tinggal ke santri ning pondok. Iso mangkat. Kuwi bener mung niat seminggu. Maka saya mengatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Iling-ilingan tuh, kula buktai. Begitu kula mangkat kaji nyuwun sewu, ana masalah wong paspor lah pekerja musiman karo polisi Arab takoni, Anda kerja apa di Arab? Modar aku. Kan niku lah paspor nggih ngakali polisi supaya iso mangkat kaji, tapi dengan menggunakan paspor pekerja musiman. Kula jawab fil mat'am. Wow. Apa? Di restoran. Wow. Karena rambutnya gondrong ini ceh pantes sih ya. Sampai Mekah kula takoni, di restoran kamu bagian apa? Modar. Aku jawabnya kepiye iki aku. Akhirnya kula jawab, Anda kerja di restoran? Iya. Bagian apa? Icip-icip. Aku ngono. Soale tahun 2015 niku kula luwih lemu daripada Mas Yani niki. Mas Yani bobote pinten? 90. Aku tahun 2015 bobotku 105 kilo. Jadi kursi niki mboten cukup. Jadi kula teng Yogja niku kuru, lemu, kuru meneh. Pertama kali kula teng Yogja tahun 2009 kula kuru. Bobot kula mung 40 kilo. Napa kula kuru? Gara-gara kula manggon teng masjid wong Muhammadiyah. Kula melu Muhammadiyah patang tahun kuru. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ratawana slametan. Dadi rono mangan-mangan blas. Kuru aku. Begitu kula pindah teng masjid wong NU gara-gara kula rabi kali bojo NU, kula langsung lemu, bobot kula 100 kilo. Lah napa kula rabi karo wong NU lemu? Susune cocok. Ngapa kula pindah teng lingkungane wong NU kula lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, maulutan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati, mangan meneh pitung dino. Nganti yani rupane kaya besek. Mangan mangan mangan mangan. Delalah Pak, musim kaji. Kula nembe patang dino teng Mekah ajeng wukuf. Kula dikabari bojo kula, "Bah, kula mlebet rumah sakit." Lah napa? Ketoke niki ajeng lahir cepet. Begitu kula ning ngarep Ka'bah kula ndonga, "Ya Allah, kula ora bakal mulih saka Ka'bah sadurunge anak kula lahir." Delalah Pak, kula ning ngarep Ka'bah salat sunat rong rakaat anakku lahir. Mila kula jenengi Mekka. Takon, kowe mbiyen oleh jeneng Fadil saka ngendi? Nemu ning dalan apa takon sapa mbiyen? Kok mau jenengi Fadil iki critane piye, Yan? Nek kalau mic ini lho. Takon sapa mbiyen? Rundingan sama istri. Oh, rundingan sama istri. Bojomu ngerti bahasa Arab? Dari kamus. Oh, dari kamus ya lah. Kowe anak hasil kamus le. Apik iki. Oleh jeneng saka kamus. Untung jenenge apik Ahmad Fadil Maulana, apik. Lah yo elek kok ya mesake aku. Kenapa anak itu harus dikasih nama yang baik? Antum tad'una yaumal kiamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Kamu besok pada hari kiamat itu akan dipanggil berdasarkan namamu, berdasarkan nama bapakmu. Jadi sesuk lak Fadil iki mlebu surga ngoten iki. Masuk surga selanjutnya. Ahmad Fadil Maulana bin Ahmad Yani. Fadil mlebu itik-itik-itik-itik delalan ning suruk ning jero surga rung ana Yani. Fadil takoni, "Bapakmu ning ndi le?" "Mampir neraka sekedap umpamane." Jeneng ape? Ora kudu Arab. Nomor loro. Bolehkah ayat Al-Qur'an dijadikan nama untuk anak? Jawabannya tegas, tidak boleh. Kolombian duwe anak, duwe kanca niku duwe anak. Anake namine satu ayat dari Al-Qur'an. Inna fatahna laka fatham mubina. Celukane napa? Inna. Sowan teng Kiai Klaten, langsung kon ganti. Ganti jenenge anakmu. Jeneng anak kok sayat saka Al-Qur'an. Ora oleh diganti. Umpama ayat Qur'an niku angsal damel jeneng, kula pengin duwe anak 7. Anak pertama tak jenengi Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro alhamdulillahi rabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dadi lak lagi ngumpul nyeluke gampang. Pateka ngumpul kabeh. Ora oleh. Lak jenenge apik niku anak bangga, Pak. Sopo Kapolsek Krembung umpamane sesuk Ahmad Fadil Maulana. Oh pantes. Sopo jenenge Bupati Sidoarjo Ahmad Fadil Maulana. Oh pantes. Apik. Ora jenenge elek lho ya mesake. Sopo Bupati Sidoarjo Bejo ora pantes, ora pantes. Nomor 1, meneh jeneng sing apik. Nomor 2. Napa kewajibane wong tua tumrap anak? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib diwulang Al-Qur'an. Saiki mriki senekel Fadil. Pai krok jilid pira? Kowe ngaji urung? Wis diulang ngaji apa durung? Durung. Wis, ikrok jilid pira? Oh, wis juz 27. Wah, pinter. Bapakmu jilid pira? Bapakmu ngaji apa ora? Ora ngapusi cangkemmu dunen lho. Ayo. Bapakmu ngaji apa ora? Oh, mboten. Kowe rungokno ni anake juz 27 awakmu ora ngaji. Mbokmu ngaji ra? Oh, oh. Dadi mbokmu oh, bapakmu ora? Pertanya, bapakmu pekerjaane apa lara ngaji? Oh, nyopet. Lah iki nyopet ya piye to? Saya mau tanya sama ibu-ibu Krembung. Bu, kalau Anda punya anak usia bawah 5 tahun atau balita, mana yang terlebih dahulu Anda ajarkan kepada anak-anak? Abatasaryen napa ABCD-ryen? Abatasan napa ABCD? Sing jawab abatasane ku Tony Boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Rata-rata wong tuane ku mulang anake mboten AB abatasa, tapi ABCD. Tak takon kowe. Kowe mbiyen diulang abatasa karo ABCD dhisik endi? Kowe lak nganti ngapusi awas. ABCD dhisik apa abatasan dhisik? Belajarmu mbiyen ABCD apa abatasa? Tenane. Kowe mbelani mbokmu to kowe? Langsung mbokne yes. Anak kula umur 4 tahun. Sing nomor 1 mbiyen namine Mufti atau Ilah Sohibul Atiyah Maulana Habibur Rahman. Lah Maulana Habibur Rahman niku ora bakal ilang sampe anak putu kula, soalnya niku jeneng trah keluarga kula. Dadi kula ya Maulana Habibur Rahman, anak kula ya Maulana Habibur Rahman, saklawase Maulana Habibur Rahman. Ora melu urun dawane. Mbok-mboke kurang ajar, mbok aku melu urun. Aku rondo tua kok melu urun. Aku melu ngurune tenah aku mati dhisik yo. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak kula umur 4 tahun, bojo kula matur. Nyuwun sewu. Niki Kang Putra badhe kula lebetaken teng TK, angsal napa mboten? Kula jawab ra oleh. Bojo kula kaget, lho. Seusia Mas Adki niku pun di sekolah ke bah, mosok niki mboten angsal di sekolah ke. Ora oleh. Lah terus pripun? Anakmu diwulang ngaji dhisik baru diwulang ABCD. Wulangen abatasan dhisik baru ABCD. Aku ra isin lah anakku ketinggalan ABCD, tapi aku isin yen anakku ketinggalan abatasan. Akhirnya 4 tahun anak kula dereng dilebeke TK pun diulang ngaji. Umur 5 tahun wis khatam Quran. Kula ra isin yen anak kula niku ra iso matematika, tapi kula isin yen anak kula ra iso ngaji. Akhirnya tenan, kelas 3 munggah kelas 4 SD, ujian matematika soal 10 salah kabeh. Kuwi anakku, Pak. Gurune arep nyeneni ora wani, anake kiai to. Akhirnya gurune tak telepon. Yen pengen nyeneni anak kula mang morong teng pondok. Kula ya pengen ngerti anak kula ngojake matematika salah kabeh, salah teng pundi. Anak kula diparani ning pondok karo gurune takoni, "Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, enggak ada satu pun yang benar?" Jawabane anak kula nopo? "Mohon maaf Pak Guru. Kenapa kemarin saya ujian matematika soal 10 salah semua, enggak ada satu pun yang benar?" karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul le aku ngene, lanjutkan. Wih anakku ya. Ora iso matematika ora apa-apa, jenenge matematika. Makin tenanan makin tidak karu-karuan. Mila tenan dan anak kula sakniki kon ngaji niku suwon, nek kon sekolah belas ora gelem. Sakniki kula pondoke teng Kudus nih. Lanjutkan nih. Wingi ngaji teng Kudus kali kula mangkat ngaji anak kula melu. Kula bahas persoalan wong wedok. Kula lak matur al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak kula takon, "Abah, saya mau tanya. Apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Amu mata kula jawab ke piye? Akhirnya kula jawab, "Iya, Nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu." "Kenapa?" "Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Aku yo ngono jawab e. Kowe ora paham kowe. Anak kula malah jawab, "Oh, alah pantes wingi ibu mlakune alon-alon." "Lah ngopo le? Wedi surgane rusak matamu kuwi aku." "Kowe ngopo kowe paham-paham mau cah cilik." Napa mawon yang harus diajarkan kepada anak-anak? Yo, selawatan dhisik. Ayo, Nduk, selawat apa, Nduk? Ora meneng wae malah dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Jenengan iso napa, Pak? Iso lagu napa? Lak bojo galak kuncine napa? Bojo galak kuncine napa? G, salah. Lak bojo galak kuncine ora G tapi tawakalan sabar. Goblok, goblok. Bojo galak kok G. Sing sabar wae. Ya iki lagune iki wae. Ibu-ibu seneng ngadeg apa lungguh? Menengah. Ngangung wae urung rampung kok ngangung. Ibu-ibu seneng kula ngadeg apa lungguh? Berdiri apa duduk? Itulah Pak Kaposek. Di mana-mana ibu-ibu sukanya yang berdiri. Aku tak ngandani si Fadil wae. Ayo. Lagu selawat. Kowe ngopo kowe ning kene? Oh, nyoting. Mbak-mbak backing vokal. Ora dolanan HP wae. Tak wayuh kapok. Ambiar, ambiar. Wong wedok iki rasa mok gagas, wong wedok digagas. Kaya awakmu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Pirungono kuwi, ndang rabi meh kiamat. Pak jelas. Aku emeh nambah anak. Lagu apa ya? Kira-kira kabeh iso. Anu, ditinggal rabi versi selawat. Ayo. Oi, cekel miki. Rasa terlalu dangdut. Biasa wae ya. Sing ora ngepeng-ngepap lidah ora apa-apa. Wis tuwa sandale pink. Ini jangan-jangan sempake ya pink cah kuwi. Shallu ala Nabi Muhammad. Germatamu pisan jek segeri lho. Wong lemu cerewet. Kula iki momeh teng rumah sakit tadi. Iki leher kula niku luwara, tangi turun niku rasa digerakke. Tapi karena cintaku padamu aku datang. Kamu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lara percaya jajalan nduk nguyuwo. Yang bak mandi lah kroso. Ingat, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Pas, pas, pas. Prokoyo Pak Bambang ini malah nangis. Becek ke titik, Allah ketoro. Wis kebacot tak bibik, malah ditikung karo kanca. Sake bang, Bambang. Lah ya wis tua kok sandale pink. Oh kari, jiji itu nana. Penyanyi ini ayu-ayu sandale pink lembang, Bambang. Ya selawatan. Minggirah, nutupi kono kelo. Hatiku rasane lorong, nyawang konco atau karo agomo. Randu eto to kromo. Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Ge wis istabuwi kok meneng wae. Aku sembengok-bengok kok. Musike melu cangkemku, ora cangkemku melu musikmu. Aku dudu penyanyi. Apa iki wis jamane? Ora cepet-cepet alon-alon bae. Kowe ngorjen kok ora mianu kok kowe. Pasido. Malah ambune ndok goreng iki lho. Eh Rambang, ya, ambune ndok goreng yo, selono. Aku ki tak wangi rong buka malah ambune ndok goreng. Diluk meneh terasi goreng. Kuya ngono pengajian lungguh ning arep dhewe tungkae slonjor iki njijiki. Wonten kitab taklim nika fi taqdimil ilmi wa ahli, ada undang-undang wa alla yamudarrijla amama ustadihi, hendaklah seorang murid itu tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Kowe malah mau slonjor ke ngoten orang rumangsane tungkae mletek-mletek yu. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepui ayo rene gendang ngaji selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karamin huwal habibul ladhi turja safatuhu likulli halim minan ahwali dekon dhisik tak ngrungokke suarane jamaah. Jamaah bengok sing banter, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ya Rabbi bil baligh makong waghfir lana ma madong ya wasial wal tur jasa far li kulli halim minal muktahimin. Lagu asline mbak sing nyanyi. Hatiku rasane lara nyawang kowe ra tenang karo wong iki. Pop cangkemmu bengok. Tak sawer lho engko malahan. Polangi, ayo sing banter sing lemu iki lho meneng wae. Lemu kok sorane meneng. Kowe ora joget yo ora apa-apa. Kowe lak nyanyi jilbaban pas pengajian apa pas dangdutan yo ngono kuwi. Halah, ora mungkin begitu dangdutan SMS sinite metu sepite. Alah dangdutan yo buka titik jos bentuk pakaiane Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemeter. Lemune. Sing diajarke teng anak cilik niku napa mawon? ASI. Napa Bu? ASI. Bukan air susu ibu. Ane niku akidah, ese syariah, ine ibadah. Katakan, biyen anakmu nyusu mbokne pirang tahun. Iki penting aku tak. Kowe biyen mentil mbokmu pirang tahun? Pinten? 6 sasi. Kuwi kesalahan pertama saudara Widya Astuti. Kudune nyusoni anak niku 2 tahun. Tapi Widya Astuti mung 6 sasi. Soale apa? Selak gantian karo Yani. Kamongko susu sapi barong tak bar 6 bulan biasanya diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng niku susu sapi. Mino saniki anak kata diajak ngaji, ayo mangkat ngaji. Jawabane nopo? Emo. Mergo anake sapi. Sapi apike susu kaleng Pak Kaposek, luwih apik susu ASI. ASI niku praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI niku praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nggih jagong iso, nggih nyanyi iso, nggih pengajian iso, niku ASI. ASI niku ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono ASI penyok ora ono. Dan yang jelas ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Iso dinggo anake, iso dinggo bapakne. Dan yang paling jelas ASI niku dilindungi badan hukum BH. Badan hukum. Kenapa ASI harus dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Mikos milo sapi ini kok gampang dicekel karo wong liya, soale sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan, ora ono. Susumu dilindungi badan hukum. BH. Kok cengengesan. Jeremu ngajine kon los. Ya ini los jamaahe ra rewel, sok kabeh. Ambiar. Sing diajarke werna telu. Napa, Bu? ASI. Deloken drijiku aja mok delok akeku. Mualah. Pamer matamu, pamer. Copot wae. Moga-moga keri. Yo tak nggo meneh. Apa ngajian amplope tipis kelangan akeh aku. Tangguh meneh kok kayak larang sih. Bikin beri cangkeme rondo gitu. Ngguyune ngebas kok. ASI ane napa akidah. Anak wajib diulang akidah. Carane pripun? Begitu bayi lahir diadani. Allahu akbar, Allahu akbar. Ana sing takon kula, wong ora salat kok diadani? Apa masalah adan iki kudu salat ya ora? Bukti ini ngadani jenazah. Apa jenazahnya dungklak-dungkluk lah ya ora kok. Goblok atau ngaji kok cerewet. Adzan tuh boleh untuk banyak hal. Ngadani salat, ngadani bayi, ngadani jenazah. Ning kene ndelalah ana omah kebakaran, kuwi ya sunah diadani. Tapi ya kuwi ora mung diadani tok, tetap disiram. Diadani tok ya kebo-kobong kabeh kok omahmu. Terus umpama teng mriki ana niku angin puting beliung. Nah, angin puting beliung iki bahasa Jawane apa? Angin pentil muter-muter. Kuwi ya sunah diadani. Dadi ning kene ana angin puting beliung banter. Kuwi sunah diadani. Kuwi ya lucu, kaget jenjekeli cangkeme, kaget iki ning dada. Kaget nek cangkem, kaget aku. Apa jantung kuwi ning cangkem, jantung ning dada. Goblok, goblok kaget aku. Terus apa meneh? Ana wong kesurupan, niki ya sunah diadani. Ana wong kesetanan. Mila wi, yani kok bojomu wi dia ngamuk-ngamuk, kuwi berarti bojomu kesetanan. Mila kok bojomu ngamuk-ngamuk, "Mama, kowe adan, Allahu Akbar." Pekok kabeh. Anak diulang akidah. Saiki ambune iwak asin saiki. Ana wong poso malah segurang goreng dancuk, dancuk ngene. Kan aku lapar. Aku ki rung buka nduk. Malah ambune. Diulang akidah, anak dikenalke karo Gusti, Gusti Allah. Nomor loro, anak diulang syariah. Napa niku ilmu hukum? Nah, arepe nguyuh anake bayi nika ditatur. Ayo Dik kencing dulu. Begitu arepe nguyuh diwacake donga, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Rampung nguyuh dicewoki. Niku anak diajari ilmu hukum. Ngono aja kaya bapakmu nguyuh ra cewok. Malah bapakmu nguyuh ning ngisor tiang listrik. Bapakmu ki mbiyen asine putih lho. Ning gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik ora cewok tutul-tutul ke tiang listrik delalah nyetrum dadi nireng kaya iki. Mulo aja melu-melu ya ora pengalaman matamu. Kula paling rawane lak nguyuh ora cewek kula rawane. Soale siksa kubur niku paling abot, siji nguyuh ora cewek, loro utang ora mbayar. Kuwi paling abot. Nganti kula sowan abah kula teng Sumatera numpak kapal feri, nguyuh ning kamar mandi rono banyu, aku ngempet ngenteni banyu. Setengah jam reso cewek, akhirnya kula kelingan ngesai sprit. Apa yang terjadi? Masya Allah, kula cewek nganggo sprit. Rasane tengkeranyas. Untung ora glegeken. Ngono kuwi bojoku takon dirubung semut mboten Mbah, matamu kuwi aku. Dia, lak nguyuh cewek ndan, kuwi bahaya ndan. Wis wedi aku. Siksa kubur paling abot niku tak kandhane. Wong lanang iki nguyuh ngadeg ora pantes, apa meneh wong wedok? Beh, suarane sing ra nguwati. Apa meneh kaya penyanyi lemu kuwi ngadeg. Yes. Yes ki lak sik gadis, lak tuwa-tuwa kaya randone ki ya beda. Piyoh. Mila sampai Kanjeng Nabi ngajarke iki babakan kowe wis sunat ya. Tak contoni niki sepes aduh iki. Ngopo iki? Tak contoni nguyuh sunah ala Kanjeng Nabi. Niki mergo niki babakan cahitan iki. Nguyuh sing bener ala Kanjeng Nabi. Ya, deloken wong lanang. Matane. Mbok aja nguyu ya. Sing nguyu iki sapa? Nyontone lung duwe goblok. Wong iki ndagel e masa kok ngene iki. Ngene lho, niki sunah cara fikih nguyuh ala Kanjeng Nabi. Nguyuh iki basa Jawane alus apa to, Ndan? Eh? Alah pipis yo padha wae kok ora ono bedane kok. Kula iki lak ngomong Indonesia oke, ra iso oke. Contone nguyuh anyang-anyangan, apa bahasa Indonesiane? Yo ora ono mosok kencing macrit-macrit ora. Jadi nguyuh anyang-anyangan iku bahasa Indonesiane kencing tawar-menawar. Anyang-anyangan. Sunah cara fikih nguyuh ngoten iki. Niki lak biyen guru kula ngajari pas kula ngaji kitab Risalatul Mahid. Kalau dibukake kitab fikih yang lain. Jadi nguyuh cara Kanjeng Nabi niku sunah ngoten iki. Bertumpu kepada salah satu kaki. Omane kan sikile loro to? Oh, lah sikile papat tenah aku kaya asu. Caranya bertumbuh ngaten iki. Ke salah satu kaki. Ini kula bertumbuh ke salah satu kaki. Berarti kula bertumbuh dengan kaki kanan, ngaten iki. Lho malah batin, bukake kapan Gus matamu? Yo ora tak buka. Iki mung contoh. Malah bukake kapan? Dancuk wong kene iki. Ya malah bukake kapan iki lho. Mosok aku buka auratku ning ngarepmu? Sorry ya. Yo lak gedhe lak cilik kan aku isin. Ih, caca lanang ngrungokno. Lungguhe ngene iki lho, bertumpu kepada salah satu kaki. Begini. Kalau begini tidak bersih diwalik bertumpu ke kaki satunya. Ternyata miturut kula takon dokter, niki memungkinkan air kencing paling bersih keluar dari kemaluan kita. Lak wis rampung sunahe niku cara kita Risalatul Mahid dicekel selange dipluruti. Tapi ingat dipluruti dhewe. Aja nyilih tangane kancane. Masa ya aku nguyuh nyilih tangane Ahmad Yani. Niku sunah. Iku sunahe wong nguyuh ki ngoten niku. Sunah-sunah yang lain tidak boleh kencing atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Kuwi ra kena ning ngisor wit pelem ana wae aja nguyuh ning kono aja ngising ning kono. Kemudian nyuwun sewu, jangan kencing atau buang air di air yang tidak mengalir. Wong ning bak mandi ning sumur kuwi ra kena. Lah ning kali ra apa-apa, men aku nguyuh ning dhuwur, ngising ning dhuwur, yani wudu ning ngisor ra apa-apa. Dadi pasiane kemumprul, krampul ora kena. Yo, kok jeng ngadeg yo, lak nguyuh ndodok. Kaya Gus Miftah mau, ngerti ra? Aja kaya bapakmu. Bapakmu malah dawa-dawan karo mbokmu. Lah ya niki ra dawa-dawan, malah gawe engko wolu lho, ting. Aku wae tau. Ah cah cilik e. Aku mben ana leng tikus tak uyuhi man. Ora oleh niku. Malah gawe angka 8. Wong lanang ki ampuk Mas Ani. Nguyuh nglumpati temboke iso kok. Wut ngono iso. Aja madhep ngulon, aja madhep kiblat ya ta. Aku tahu dadi rektor TPA, santri kula 50. Tah siji nembung nguyuh cah selawe nguyuh kabeh. madhep ngulon bareng-bareng jejer niku. Ya Allah. Aku lo kondole wong salat kuwi lak nguyuh madhep ngulon, wong salat kuwi lak salat madhep ngulon madhep kiblat. Lak awakmu nguyuh aja madhep ngulon, aja madhep kiblat, ora pantes bocah saiki dan wangsulan. Pak Kiai nyuwun sewu, kula njen nguyuhe madhep ngulon ning tak engkoke ngidul titik. Ya Allah. Cah saiki. Lak wong lanang iso dienggokke wong wedok ora iso. Wong wedok kok nguyuh ngadeg teneh rata. Piyah. Niku syariah ilmu hukum. Anak diajari halal haram, ora oleh mangan ngadeg, ora oleh mangan go tangan kiwa. Niku diwulang kacilik. Nomor telu, anak diwulang i, napa? Ibadah. Carane piye? Ora perlu Ahmad Yani bengok-bengok anake kon ning masjid, waton adzan Yani mangkat anake mesti melu. Apa sadan salatke bapakmu ning omah turu apa mangkat ning masjid? Turu. Jujur banget turu. Ngono wi. Turu. Mbokne ya ngono Widya, nembe adzan zuhur masak ning dapur. Allahu akbar, Allahu akbar. Napa jawabane Widya? Adzan meneh. Piye to Wid? Wid. Ya ngono, tahu-tahu ya alon wae cangkeme ra banter-banter. Mula tahu. Tak borong kapok kok malah. Nomor telu diulangi ibadah. Mulang ibadah niku ora perlu ngomong macam-macam nyontoni. Mila tak kandhani ya, Mas Yani ya. Kula niki iso manakipan, iso selawatan, iso berjanjenan, iso tahlilan, iso yasinan, ora mergo maca. Ning mergo kebiasaan kula melu bapak kula rikala kula cilik. Bapak kula mangkat tahlilan kula melu, bapak kula yasinan kula melu, suwe-suwe kula apal. Bapak kula salat ning masjid ngimami salat bapak kula niku lak kiai, kiai desa ngoten. Ngimami salat kula melu. Bapak salat aku mlayu golek beduk. Tak golek pengen tak tabuh. Pinter jaman biyen. Beduke niku ana beduke ana tabuhe, didelikke. Ya wis ra apa-apa. Begitu bapak sujud, kula mlebu sarunge bapak. Begitu mlebu sarunge bapak, ketemu tutuke beduk. Oh, iki tok tutuke aku ngono. Pantes mon ning kono ora ana aku ngono. Tewarik ora kena. Kowe radong kowe nduk nduke beduk. Dadi ternyata mergo mbiyen bapak kula ndidik kula ngoten niku, benono pengajian kula diajak. Mila kula mbiyen iso seneng karo wong ceramah niku gara-gara bapak kula benti ndak pengajian kula melu. Ndelok wong ceramah niku kula seneng. Carane ngoten niku. Anakmu ya ngono aja ngaji sak nggon-nggon nonton YouTube. Nonton YouTube malah Maria Ozawa. Wah. Yo jo yan. Tak iki judul sing paling apik apa ta? Telu niki, akidah syariah ibadah. Pun mang didik niku insyaallah sesuk umpama kowe dadi polisi-polisi sing apik. Amin. Polisi apa kiai? Oh, polisi. Polisi apa Mahmudin? Tetep polisi konsisten iki. Sesuk mlebu Akpol apa Bintara? Akpol apa Bintara? Akpol ben dadi jenderal ngono. Pol. Aku ki ndelok polisi ngono kae. Iki intel apa binmas ora perlu ndelok seragame aku ngerti. Ndelok sangka watuke kuwi beda. Pak intel watuke dimpet. Wedi konangan to? Lak binmas. Aduh ngono kuwi binmas. Pak Kapolsek batin kiyaine asu iya. Kewajiban terakhir nomor telu. Pon jam setengah rolas nggih. Aku lajeng pindah ke Mojokerto ora urunane cerewet. Wayu zawijahu ida adroka. Anak enggal-enggal dirabeke yen pun dugi titi wancine. Terutama anak wedok. Wong Jawa niku duwe tembung. Bocah wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu bosok. Wirungokno. Mila bocah wedok saniki jenise ana telu. Nomor siji ra duwe anak, ra duwe bojo, jenenge nona. Nomor loro duwe anak, duwe bojo, jenenge nyonya. Sing repot nomor telu, duwe anak tapi ra duwe bojo, jenenge nyah-nyoh. Hati-hati wong wedok tak kandhani. Wong lanang niku duwe sifat kaya codot. Sing jenenge codon niku mangan buah separo rong tek golek buah liyane. Mila lah anak kowe duwe anak ayu ndongamu ora usah akeh-akeh. Ya Allah Gusti muga-muga anakku ora digondol codon. Kowe nduwe bojo Widya kaya yane. Ya Allah muga-muga bojoku ora kaya codon. Kidot rungokno. Wes beres, wong telu niku tok. Siji mene jeneng sing apik, loro mulang ngaji, nomor telu ndang dirabekke yen pun dugi titi wancine. Muga-muga anakmu iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane. Amin Allahumma amin. Pun jam 11:30 kula jeneng pindah teng Mojokerto, pengajian dianggap selesai. Ora urun cerewet. Kula pun ngaji wis 7:30 lho wau, saniki jam 09.00 lho. Ya sesuk nanggap dhewe. Ora urun cerikis. Delok munyuk kebun binatang sangone 1000, pengajian delok kiai infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan pengen ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong munyuk bualang karo iku. Nduk, wis sangone rung. Dereng, aku ya urung. Sega dengake anake bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli al-ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Widya kali bapak ajeng foto mriki mawon nggih menap mang mriki nggih foto nggih mbon matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.